أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة، انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. Telah kafirlah Nasara, yang mereka itu telah menjadikan dua ilah selain Allah, yaitu Al-Masih Ibnu Maryam dengan ibunya, di mana mereka mengatakan Inna Allah salih thalathah, wasya Allah subhanahu wa ta'ala satu dari yang tiga. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala atas apa-apa yang mereka katakan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah menjatuhkan vonis kafir kepada mereka. Di dalam firman-Nya, Laqad kafara alladziina qalu inna Allah thalithu thalathah. Sungguh telah kafirlah orang yang menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu dari yang tiga. Fa ammal ladzina amanu billahi wa'tasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadl. Fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadl wa yahdihim ilayhi siratan mustaqima.